حبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir akidah pada siang hari ini adalah surat Ali Imran ayat 185 yang berbicara tentang kematian dan bagaimana menimbang ya, manusia dengan timbangan yang benar. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak ibu sekalian, paling tidak ada empat perkara di dalam ayat ini yang perlu dijelaskan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak salah di dalam memahami kehidupan ini, termasuk di dalam menyikapi sebuah peristiwa dan juga termasuk dalam menimbang ya, manusia dengan timbangan yang benar. Pertama, Bapak Ibu sekalian, firman Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia atau setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Sekali lagi, pasti mati. Di sini saudaraku yang perlu direnungi secara mendalam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan kata kul, kullu, setiap manusia. Kullu nafsin, setiap manusia, dha'iqatul maut, pasti akan mati. Mari kita renungi Bapak Ibu secara mendalam. Ketika disebut setiap manusia pasti mati, berarti manusia yang saleh mati. Manusia yang toleh juga mati. Manusia yang hidupnya benar-benar untuk beribadah kepada Allah, dia mati, meninggalkan dunia ini. Terbatas umur kita di dunia. Orang yang toleh, yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, juga mati. Orang yang soleh, yang hidupnya benar-benar untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia mati. Dan orang yang hidupnya untuk menyembah yang lainnya, menyembah selain Allah, juga mati. Menyembah syaitan, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah demokrasi, menyembah hak asasi manusia, semuanya juga mati. Kalau semuanya mati, sudah barang tentu kita ingin mati menjadi orang yang saleh, ya, yang benar-benar beribadah kepada Allah, tidak menghambakan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang saya maksud dengan timbangan yang benar di dalam menyikapi seluruh peristiwa dalam hidup ini. Kemudian saudara sekalian, orang yang hidupnya pemberani, berani di dalam menegakkan ajaran Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dia mati. Orang yang pengecut, yang takut, tidak berani memperjuangkan ajaran Allah, takut ya, dituduh bermacam-macam tuduhan, juga mati. Semuanya akan menghadap Allah. Sehingga logikanya Bapak Ibu sekalian, yang berani mati, yang takut mati, sudah tentu orang yang berakal, hidupnya ingin menjadi orang yang berani dalam menegakkan ajaran Allah, meskipun mungkin seluruh umat manusia atau sebagian manusia di dunia mengecamnya. Mengecamnya. Kemudian masih kullu, setiap manusia. manusia yang mempunyai al-hadaf al-kabir fi hadhil hayat, mempunyai tujuan yang besar, mempunyai obsesi yang besar, dan tidak ada hidup ini yang besar kecuali bersama ajaran Allah yang maha besar. Dia mati. Orang yang tidak mempunyai tujuan yang besar, yang penting hidup, makan, minum, setelah itu tidur, mati juga. Maka logikanya sebagai seorang muslim sudah barang tentu ingin menjadi orang yang besar, yang mempunyai tujuan besar, yaitu mengislamkan dunia, islamiyatud dunya, mengislamkan dirinya, rumah tangganya, masyarakatnya, perusahaannya, negaranya, sehingga berhak diridhai oleh Allah. Perkara manusia ada yang senang, kemudian ada yang tidak senang, itu urusan yang lain. Yang penting kita mati dalam keadaan Islam, karena Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Orang yang berjihad di jalan Allah, para nabi, para rasul, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Sahabat-sahabat Nabi seperti Hamzah radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, mati mereka berjuang di jalan Allah. Sementara orang yang meninggalkan jihad takut dikatakan teroris dan lain sebagainya, juga mati. Sama-sama mati, sama-sama menghadap Allah. Kenapa tidak menjadi orang yang mati yang terbaik? Ini saudara sekalian, pentingnya ayat ini dimulai dengan kullu, kullu nafsin dha'ikatul maut. Di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali benar-benar dalam keadaan Islam. Islam menyerahkan diri kepada Allah, bukan menyerahkan diri kepada manusia, kepada rakyat, kepada pemimpin, kepada media, kepada apapun namanya. Tapi kita harus mati dalam keadaan Islam, menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian orang yang gugur di medan jihad sudah tentu jihad yang benar, bukan jihad yang merusak. Ya. Bukan jihad yang menakut-nakuti kaum muslimin. Dikatakan oleh Allah tidak boleh disebut mati, mereka itu hidup. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kau katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mati, haram, tidak boleh mengatakan mati. Karena yang melarang Allah tidak boleh mengatakan mati. Mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Subhanallah. Jelas timbangan Allah. Tidak boleh timbangan Allah yang maha benar dirusak oleh timbangan-timbangan yang lainnya, hanya karena bertubi-tubinya. Ya, kekuatan-kekuatan dunia dengan dananya, medianya, opininya dan sebagainya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, sehingga kita semuanya sadar betul umur kita terbatas, sudah dijatah oleh Allah, dan pada akhirnya kita mati semuanya. Oleh karena itu, karena yang buruk mati, yang baik mati, maka matilah dengan keadaan yang baik. Yang beribadah kepada Allah mati, yang beribadah kepada dunia dan manusia mati, maka matilah sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang hidupnya islami, islami dalam mencari nafkah, dalam berumah tangga, dalam berpolitik, mati. Orang yang hidupnya jahiliyah, tidak mengikuti Islam, juga mati. Maka matilah dalam keadaan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, pelajaran yang kedua yang sangat penting di dalam Al-Quran ini adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kamu akan dibalas oleh Allah secara sempurna di hari kiamat. memberikan pemahaman akidah kepada kita bahwasanya al-jazaul mutlaqul kamilu syamilu itu fil akhirah. Balasan yang utuh, sempurna, adil, mutlak itu hanyalah di akhirat nanti. Di dunia sudah ada balasan Allah, memang ada balasan, tetapi balasan itu belum utuh karena dunia bukan kampung pembalasan. Tapi kampung pembalasan, negeri pembalasan itu hanyalah di akhirat. Maka setiap sholat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Raja di hari pembalasan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini memberikan ketenangan pada Bapak yang saleh, Ibu yang saleh di dunia ini. Ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus mempunyai akhirat oriented. Orientasi kita akhirat. Kenapa? Karena sebagian manusia ada yang salah paham. Maunya itu ketika beramal atau berusaha, cash balasannya di dunia. Sehingga ada orang yang bertanya, Ustaz, kita ini sudah rajin sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail. Kenapa kok hidup kita susah? Masih saja kita ini minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertua. Karena gajinya kecil, miskin. Orang yang tidak ibadah, orang yang jarang sholat berjamaah, dia kok kaya? Ini kesalahan pemahaman. Jadi seolah-olah kalau dia beribadah itu harus dibalas sekarang juga di dunia. Lah, sesungguhnya balasan kamu yang sempurna itu hanya di akhirat nanti. Makanya menggunakan adatul syart, adatul hasr, alat untuk membatasi, yaitu innama. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, amal kita diluruskan oleh Allah. Bapak yang beramal dalam dunia ekonomi untuk membangun ekonomi umat, Bapak Ibu yang bekerja, beramal dalam dunia politik untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu yang soleh dan solehah, yang mengajar, yang jadi dosen, yang karyawan, yang semuanya dalam rangka memperbaiki kehidupan umat manusia sesuai dengan aturan Allah, itu tidak ada yang rugi karena pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Mata kapan? Yaitu di akhirat. Nah, dengan demikian saudara sekalian, daruratul hayatid dunya, kebutuhan dunia kita yang bernama harta, tempat, ya, mobil, kendaraan, jabatan, itu tidak akan menjajah kita untuk memperkorbankan Islam. Kita korbankan agama, kita korbankan akhlak, kita korbankan Quran Sunnah hanya untuk kebutuhan dunia. Itu tidak bisa terjadi kalau kita sudah iman dengan hari pembalasan, yaitu di akhirat yang sempurna itu. Karena sering saya mendengar begini, Ustaz, jangan terlalu ideal zaman sekarang itu, jangan sering nasihati diri orang lain untuk senantiasa yang halal, itu terlalu ideal, tidak realistis. Sekarang ini Ustaz, jangan-jangan cari yang halal, yang haram saja sudah susah. Kita harus realistis. Sebentar-sebentar alasannya realistis. Ya kan Pak? Karena musim haji itu banyak apa Pak? Musim haji itu banyak real, jadi realistis, alasnya selalu realistis. Maknanya adalah kepentingan sebenarnya. Lah, saudara sekalian. Naam, kita semuanya butuh uang, butuh dana, butuh mobil, butuh rumah. Tetapi ketika kita ingat bahwasanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kebutuhan-kebutuhan duniawi itu tidak menjajah kita, menjebak kita untuk merugikan akhirat kita. Jadi setiap kita bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan, pertama yang kita perhatikan dan yang harus kita tanyakan, bagaimana pekerjaan saya ini di akhirat nanti? Mengajak ilal jannah atau mencemburkan diri ilal nar, ke neraka? Ini pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian dari ayat 185. Pelajaran dari Allah yang pasti benar. Yang ketiga adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia itulah yang menang, dia itulah yang sukses, dia itulah orang yang berhasil. Jadi kemenangan, kesuksesan, keberhasilan menurut Allah yang maha benar adalah ketika seseorang sudah dimasukkan ke surga. Jadi jangan sampai begini, Allah sudah mengatakan menang, mengatakan sukses, mengatakan berhasil, ada manusia yang mengatakan rugi. Atau sebaliknya, Allah katakan dia itu rugi, tapi orang mengatakan dia itu sukses. Ini berarti sudah menentang aturan Allah. Yang menarik di dalam ayat ini, wahai saudaraku, walaupun seluruh ayat Quran menarik, ungkapan Al-Quran yang digunakan oleh Allah adalah zuhziha, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dijauhkan. Padahal Bapak Ibu sekalian, kata yang familiar dengan Bapak Ibu dalam bahasa Arab, jauh itu apa Pak? Bahasa Arab artinya jauh. Jauh itu apa dalam bahasa Arab? Ba'id. Kalau dekat, qarib. Kalau jauh, ba'id. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini yang dipakai oleh Allah adalah zuhziha, tidak menggunakan kata ba'id, yaitu uba'ida, dijauhkan? Sudah barang tentu ketika dipilih oleh Allah kata tertentu, itu di dalamnya mengandung makna khusus yang tidak dimiliki oleh makna yang lain. Jadi zuhziha Bapak Ibu, itu dari kata zahzaha. Yuzahzihu zahzahatan. Wazahzahatu maknaha tikrar zah. Wazuhu maknahu aljadu bil'ajalah. Intinya, di dalam kata zuhziha itu mengandung makna daya tarik yang cepat. Dan itu tidak dimiliki oleh kata ba'id atau ubidah. Artinya apa Bapak sekalian? Neraka, neraka itu punya daya tarik yang luar biasa. Bukankah kemaksiatan mengajak orang ke neraka? Bukankah kemaksiatan itu luar biasa dahsyatnya daya tariknya? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagai manusia hadallah, semoga Allah memberikan petunjuk, gaji yang halal ada, tetapi sebagian orang tertarik dengan sesuatu yang haram, korupsi dengan berbagai cara agar tidak ketahuan manusia, padahal dia tahu bahwa Tuhannya manusia pasti mengetahui. Kenapa? Karena menarik. Kita sudah punya istri yang halal, tetapi tidak sedikit manusia yang tertarik istri orang lain atau perempuan lain yang haram, sehingga terjadilah na'udzubillah min dzalik, perbuatan dosa yang sangat besar yang menyeret sebuah bangsa kepada musibah yang besar, siksa Allah yang besar karena melakukan perbuatan zina. Kenapa tertarik dengan kemaksiatan? Seolah-olah istri itu tidak menyenangkan dan perempuan lain menyenangkan. Atau sebaliknya, seolah-olah suami tidak menyenangkan sementara laki-laki menyenangkan. Punya daya tarik yang luar biasa. Oleh karena itu harus ada kekuatan yang menarik diri kita agar jauh dari siksa neraka. Di antaranya pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, orang yang melek, berjaga, berjaga, melek, waspada, aktif pengajian, itu saja kadang-kadang masih tertarik dengan kemaksiatan. Bagaimana dengan orang yang lalai, orang yang tidur, orang yang tidak punya wahyul islami, kesadaran Islam, yang melek saja, belajar, bahkan ceramah, penceramah yang sering menasihati orang saja, bisa lupa kalau bukan karena semata-mata mendapatkan fadlullah wa rahmatihi, anugerah Allah dan rahmatnya. Kalau bukan karena itu, kita tidak diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu sekalian, Definisi kesuksesan di dalam Al-Quran adalah ketika seseorang itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sehingga korelasinya dengan awal ayat tadi, setiap manusia mati, yang soleh mati, yang toleh mati, yang adil mati, yang zalim mati, Fir'aun mati, Nabi Musa juga meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal, Abu Jahal juga mati, tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul mati, sahabat-sahabat yang komitmen dengan Quran dan Sunnah dan syariat Islam juga mati. Nah, ketika itu sudah barang tentu semuanya mati, semuanya mengalami sakitnya kematian. Sesungguhnya dalam kematian terdapat sekarat-sekarat, semuanya sekarat, ya ibadallah. Orang yang baik, orang yang buruk, semuanya sekarat. Yang membedakan bukan rasanya kematian, yang membedakan adalah masuk surga atau masuk neraka. Orang yang saleh masuk surga, sukses dia. Orang yang toleh masuk neraka. Orang yang memperjuangkan Islam, syariat Islam masuk surga. Orang yang anti syariat masuk neraka. Jadi semuanya mati. Tapi yang menjadikan beda adalah tempat kembalinya di akhirat nanti. Ini sudah pelajaran yang ketiga yang sangat penting. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, ayat ini ditutup. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kesenangan dunia itu, ya, dan tidaklah dunia itu melainkan hanyalah mata kesenangan gurur yang menipu. Ini jelas. Sehingga saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita menimbang orang atau menimbang sesuatu jelas. Dunia dan isinya ini, yang namanya jabatan, harta, kekuasaan, popularitas, pujian manusia, itu adalah sekedar mata. Kesenangan, betul kesenangan. Quran tidak memungkiri bahwa itu kesenangan. Tetapi mata ul-ghurur, kesenangan yang menipu. Orang tertipu oleh kekayaan, orang tertipu oleh pujian, orang tertipu oleh ketenaran, dan juga kesenangan yang di dunia ini bisa menipu orang. Yang dulunya belum tertipu menjadi menipu, GR. Makanya orang kafir mengira bahwa harta bendanya itu bisa mengabadikan dia di dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu bisa menjadikan dia abadi. Sehingga otak orang kafir di dunia manapun, kafir manapun, kafir dalam negeri atau kafir luar negeri, semua sama. Dengan uang apa saja bisa dibeli. Hukum bisa dibeli, manusia bisa dibeli, apapun bisa dibeli. Itulah cara pandang orang kafir. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan seluruh kehidupan dunia ini hanyalah matabul gurur, kesenangan yang menipu. Sementara kemenangan, kesenangan yang hakiki adalah kesenangan yang ada di surga nanti, yang abadi. Karena semuanya itu kesenangan yang sementara. Maka redaksinya dalam Al-Quran menggunakan kata mata, bukan kata nikmat. Ya. Bunyinya wamal hayatud dunya illa mata, bukan illa nikmat. Karena mata itu maknanya di dalam bahasa Arab adalah kullu ma yatamatta'u bihil insan thumma yazulu qalilan fa qalilan. Setiap sesuatu yang disenangi oleh manusia, saya dan mungkin sebagian bapak ibu senang punya uang, senang punya harta, senang dipuji orang, apalagi yang puji orang banyak. Tetapi sesuatu itu nanti hilang. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun, mulailah hilang. Istri kita dulu ketika kita kawin ini paling cantik. Setahun 15 tahun hilang kecantikannya, perhatikan berkurang. Masih cantikan mahasiswi kita, karyawati kita dan sebagainya. Wah, kada. Dunia itu seperti itu. Makanya tidak bisa dijadikan ukuran, tidak bisa dijadikan barometer atau tolok ukur atau sebuah paradigma. Paradigma yang sebenarnya yang paling mulia di dunia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, meskipun enggak terkenal, ya, enggak dikenal orang, enggak dikenal media, enggak dikenal dunia, tetapi orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Inilah Bapak sekalian yang tadi dalam diri saya katakan, ayat 185 surat Ali Imran. Ini ayat yang sangat penting karena berkaitan dengan sudut pandang kita tentang kehidupan dan kematian, tentang manusia, tentang sebuah nilai, tentang menyikapi sebuah peristiwa, tentang menimbang sesuatu dan manusia, sehingga timbangan kita benar. Karena manusia biasanya mudah terbentuk oleh opini yang dikembangkan oleh manusia yang lainnya. Berbeda dengan orang yang hidupnya bersama Quran dan Sunnah, dia akan punya pegangan yang tetap, yang abadi, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Bapak sekalian, semoga kita semuanya, ya, ketika nanti dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan yang terbaik, mendapatkan husnul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.